perpisahan itu menyakitkan. Jauh darimu itu penyiksaan. Aku mencoba untuk melawannya. Api rasaku tak mungkin berdusta. Bukan aku tak berharga diri, tapi izinkanku mohon kau tetaplah di sini. Jangan pergi lagi, jangan pergi lagi. Apa yang kau inginkan dariku? Apa yang kau mau ku berubah? Jika itu terbaik sampai mati akan ku. Terbaik sampai mati.